الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baik, kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Qala rahimahullah qawluhu ta'ala wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinat وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Dan sungguh telah kami berikan kepada datangkan kepada Musa Alkitab, yakni Taurat. Dan dalam riwayat disebutkan Allah tulis dengan tangannya yang mulia. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِرُسُلِ. Kemudian kami susulkan setelahnya rasul. Dan beberapa rasul yang berhenti sampai Nabi Isa alaihissalam. Ini untuk Bani Israel. Banyak nabi. Ya, itu di antara kelebihan yang Allah berikan kepada mereka tapi tidak disyukuri oleh mereka. Nah, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan telah kami berikan kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat keterangan-keterangan, dan kami kuatkan dia dengan Rasul Kudus yaitu Jibril. Apakah setiap datang kepada kamu rasul dengan sesuatu yang tidak disukai oleh nafsumu, nafsu kalian, kalian menyombongkan diri, sebagian dari mereka kalian dustakan, dan sebagian dari mereka para anbiya itu kalian bunuh. Keadaan orang-orang itu tadi awal di mungkin sebagai mukadimah kemarin itu disebutkan oleh Allah sebab mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran itu karena mereka ishtar wal hayat ad-dunya ala al-akhirah. Jadi ishtar wal hayat ad-dunya bil akhirah. Mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Nah, dengan kita sebutkan kemarin, hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Cinta dunia itu pangkal semua kesalahan. Hubud dunia, bukan mencari dunia. Orang mencari dunia belum tentu dia cinta pada dunia. Kalau dia mencintai dunia, maka dia akan disiksa dengan tiga siksaan. Orang mencintai dunia akan disiksa dengan, nah ini sesuatu selain Allah kalau dia cintai. Seperti apa namanya, dia mencintai Allah. Nah, ada cinta ke dalam-dalam, tapi bukan cinta tabiat ya. Cinta tabiat itu kan cinta seperti orang itu cinta kepada istrinya, cinta kepada, senang kepada makanan tertentu. Nah, itu lain. Tabiat ya, biasa. Nah, jadi kalau sampai cinta itu membuat dia melakukan pelanggaran, nah ini. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, mereka yang cinta kepada sesuatu selain Allah, dunia, maka dia akan disiksa dengan tiga siksaan. Akan merasakan tiga siksaan sebelum dia mendapatkan apa yang dia cintai. Sebelum dia mendapatkan, pusing kepalanya mikir ini apa yang harus dia usahakan, berpikir. Nah, nanti kalau yang kedua setelah dapat ini gimana caranya supaya bertambah dan jangan hilang, jangan berkurang. Yang ketiga, ya kalau sudah betul-betul hilang, lebih berat lagi. Artinya kita periksa. Cinta itu dalam hati. Cinta itu di dalam hati. Nah, yang dipikirkannya dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Nah, da'imul batnah wa qalilul fitnah. Selalu memikirkan urusan perut, Na'udzubillah. Kurang mikir. Nah. Ya, selalu yang jadi himmahnya adalah urusan butun wal furuj. Ini orang yang sebut dunia. Tapi bukan hanya itu. Ya. Di sebagian ulama di kalangan Syafi'iyah menyebutkan, perhatikanlah apa yang menyebabkan iblis terlempar dari rahmat Allah, keluar, dilaknat. Karena hubbud dunia, apa yang dia inginkan? Hubbur riyasa, yang ini lebih jelek dari sekedar ingin mendapatkan harta. Makanya disebutkan dalam sebagian juga dari para ulama kita, seperti Sufyan Ats-Tsauri misalnya, yang paling mungkin paling berat, paling sulit ditinggalkan orang yang zuhud terhadap dunia sekalipun adalah masalah zuhud terhadap riyasa, zuhud terhadap kedudukan, zuhud terhadap kekuasaan. Itu paling, makanya ini orang mungkin bisa dia tahan seleranya dari wanita, dari harta. Tapi untuk dia namanya riyasa. Riyasa. Luar biasa. Sulit untuk dia tidak zuhud. Atau sulit untuk dia zuhud, bukan tidak zuhud. Sulit untuk dia zuhud. Yang paling berat, yang paling akhir bah, yang paling paling akhir untuk keluar dari hati orang yang betul-betul dari kalangan salihin. Nah, alangkah sulitnya memang. Beliau yang mengucapkan di Sufyan Ats-Tsauri ini seperti yang antum ketahui, yang lari dari tempat tinggalnya ketika itu, kenapa? Enggak mau dijadikan qadhi, dijadikan hakim negara, dijadikan hakim tinggi. Enggak mau pergi lari dari kampung halamannya, sembunyi dari kejaran para intel, para penguasa. Nanti kena konangan juga, ketahuan juga. Sampai suatu ketika dan Amir Mukminin bagi-bagi apa yang harta apa? Keceplosan omongan beliau. Mereka yang membagikan ini sebenarnya orang-orang yang cerdas. Dengar langsung dilaporkan kepada atasan. Tidak ada yang bisa mengucapkan omongan seperti ini kecuali Sufyan Ats-Tsauri. Ketangkap akhirnya. Karena masalah zuhud wara. Beliau memang terkenal. Hubbud dunia juga, kalau kita lihat kenapa ayahanda kita, ibunda kita Adam dan Hawa keluar dari surga. Hubbul khulud, karena ingin kekal ketika itu. Walaupun tinggal ngertian yang sebagian ulama menyebutkan diantaranya mungkin seperti itu, dan bisikan syaitan. Apa yang menyebabkan Hanam Qabil membunuh saudaranya Habil? Karena juga hubbud dunia. Sebutan, kalau kisahnya itu Israelian ya. Seperti itu. Sakut dima, pertumpahan darah. Kemudian namimah. Qatu silaturahim. Memutuskan silaturahmi itu juga pangkalnya adalah hubbud dunia. Pola penilaiannya jadi berubah. Nah, yang terpikir dia adalah bagaimana bukannya apa namanya bukan menjadikan dunia itu sebagai wasilah, tapi justru menjadikannya sebagai ghaya. Pikirannya seperti tadi yang disebutkan oleh Nukayyim, pikirannya gimana caranya supaya dapat, apa yang harus saya usahakan supaya dapat, nanti kalau sudah dapat bagaimana caranya supaya tidak hilang, supaya bertambah, Ya memang sulit. Tapi kalau dia pikirkan itu untuk ada ini apa namanya, untuk urusan yang membawa dia ke akhirat, itu bukan termasuk dalam hal tersebut. Qala rahimahullah, ayat ini yamtannu ta'ala ala bani Israel, Allah kembali memberikan karunia kepada bani Israel, an arsala ilaihimur rusul akalimahu, dengan mengutus kepada mereka kalimahu Musa alaihi salam, Nabi yang diajak beliau, yang diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bicara. Wa'atahu Taurat, Allah memberinya Taurat yang Allah tulis sendiri. Summa taba'a min ba'dihi birrusul, kemudian Allah susulkan setelah beliau itu beberapa orang rasul. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Alladzina yahkumuna bit-Taurat, yang mereka itu berhukum dengan Taurat. Ila sampai pada an khatama anbiya'ahum bi Isa bin Maryam alaihi salam, sampai Allah tutup nabi-nabi di kalangan Bani Israel itu dengan Nabi Isa alaihi salam. Alaihi salam. Antum lihat kalau apa namanya yang perlu juga di jadi dicermati dalam penulisan ya, dalam berfaedah. Dalam Al-Qur'an antum lihat Allah menyebut Nabi Isa bin Maryam dengan alif. Isa bin Maryam. Dalam surat At-Taubah juga Allah sebut itu tentang Nabi apa, Nabi Uzair. Ya, surat At-Taubah. Mana? Ya. Qalatul Yahudu Uzair ibn Allah, juga seperti itu. Dengan alif. Uzair ada rahasianya kata mereka. Kenapa rahasianya? Menunjukkan bahwa bukan ibn di sini bukan nasab. Maka dibuat dengan alif untuk membedakan supaya itu tidak menunjukkan nasab. Kalau antum lihat di dalam tulisan, dalam hadis, dalam apa namanya, tulisan para ulama juga, kalau Abdurrahman bin Abi Bakar itu tertulis apa? Langsung. Ya, enggak ada alifnya. Lain bukan, lain apa namanya, penamaan dengan artinya disebabkan kepada apa namanya, walaupun tidak mutlak ya, dengan kakek seperti Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, seringnya Ahmad bin Hambal. Bukan dalam apa, Rasulullah SAW menyebutkan dirinya ya, anak ibnu Abdul Muttalib. Baik, alatul hal itu sekedar apa, supaya artinya mungkin dalam tulisan yang biasa, dan ini diperhatikan oleh antum, bukan hanya sekedar mengikutin Al-Quran Rasam Utsmani, tapi juga faedahnya itu untuk menunjukkan bahwa ini bukan sebagai nasab, dalam artian itu nah, seperti tadi kalimat qalatil yahud Uzair ibn Allah itu bukan sebagai apa namanya badal atau benar. Ini jelas bukan sebagai nasabnya ke beliau rahimahullah ini kepada Maryam. Ini seringnya yang apa namanya begitu, kalau dia misalnya langsung sebagai ayahnya ataupun orang tuanya lalu disebut begitu, Isa atau Muhammad bin Isa atau Abdullah bin Ahmad langsung. Itu kata penulisan. Tapi yang penting, yang perlu juga dicermati penulisan yang benar. Memang kalau kita lihat Rasam Utsmani ini punya sesuai dengan kaidah nahwiyah juga. Ada dibedakan hamzah wasal, ada dibedakan hamzah qata. Kalau yang apa namanya cetakan negeri kita Indonesia, cetakan di Indonesia kan enggak. Hamzah qata dan hamzah wasal enggak ada. Enggak ada bedanya. Kalau hamzah wasal, hamzah qata biasanya ada hamzah. Qala rahimahullah. Baik, qala wa atahu min al-ayat al-bayyinat ma yu'minu 'ala mithlihi bashar al-bashar. Allah memberikan kepada beliau Nabi Isa beberapa ayat keterangan yang jelas, yang semestinya dengan yang semisal itu manusia akan bisa beriman. Mestinya beriman, tapi kan kenyataannya karena pengingkaran, terutama kedengkian. Karena yang dihadapi oleh beliau ketika itu adalah orang-orang Yahud. Wa ayyadahu bi rohil qudus, bahkan Allah menguatkan beliau alaihi salam dengan rohul qudus, ay qawwahu Allah bi rohil qudus. Qala sarul mufassirin innahu Jibril alaihi salam wa qila innahu al-iman alladhi yu'ayyidu Allah bihi ibadah. Mayoritas mufassir menerangkan bahwa yang maksud rohul qudus di sini adalah Jibril. Qila menunjukkan apa? Biasanya seringnya sirot ini menunjukkan kelemahan, pendapat yang lemah walaupun ada. Innahul iman, yaitu keimanan yang Allah kuatkan dengan keimanan itu hamba-hambanya. Sering jadi masyhur di kalangan para ulama fasir, Rohul Kudus ini juga adalah, ini adalah Jibril. Dalam bahasa lainnya juga disebutkan Namus Al-Akbar. Namus Al-Akbar seperti kata-kata Warakah bin Naufal. Nah, Jibril ini nanti disebutkan, dia adalah nabi yang biasanya apa, malaikat yang biasanya membawa, yang tugas membawa wahyu, tapi juga azab bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sehingga orang-orang Yahudi sangat benci dan memusuhi Jibril. Qalatum mama hadhihi ni'am allati la yaqdiru qadraha. Nah, kemudian bersamaan dengan nikmat-nikmat yang tidak ada satupun yang bisa menghitungnya, menilainya. Lama ataukum, ketika datang mereka kepada kamu, yaitu para rasul, bima la tahwa anfusukum istakbartum, ketika mereka datang kepada kamu dengan hal-hal yang tidak cocok, tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, karena sudah dipenuhi dengan dunia tadi, maka istakbartum, kamu menyombongkan diri, enggan untuk beriman kepada mereka. Fafariqan, sebagian minhum, mereka dari para rasul itu, kadzabtum, kalian dustakan, kalian ingkari. Wafariqan taqtulun, bahkan sebagian mereka kamu bunuh. Ini keadaan mereka. Faqaddamtumul hawa alal huda, kamu kedepankan hawa nafsu, memperturunkan hawa nafsu daripada petunjuk, daripada iman. Wa atartumud dunya 'alal akhirah, dan kamu lebihkan, kamu utamakan dunia daripada akhirat. Wa fiha min at-tawbih wa at-tasdid ma la yakhfa. Di sini ada bentuk celaan dan ancaman yang keras yang tidak lagi tersembunyi bagi orang yang mata hatinya hidup. Nah, pangkalnya apa lagi? Hubud dunia. Nah, ra'su kulli khati'ah, kata mereka, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukil dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Sering juga kalau enggak sering juga Abu Darda. Nah, cinta kepada dunia itu membawa orang itu untuk menta'zim, mengagungkan, menganggapnya besar, menganggapnya lebih, menganggapnya mulia, padahal dia direndahkan oleh Allah. Makanya Allah katakan dunia, antum dengar faedah Ini sampaikan Ustazuna Muhammad Khalid Abdul Hafiz Allah Ma'jarat. Dunia itu jifah. Dunia itu jifah. La yatna yaman alladhi yatlubuha al-kilab. Jifah apa yang biasanya dicari oleh yang mencari jifah itu siapa? Makhluk seperti apa yang selalu mencari jifah, bangkai? Nah, kilab. Bukan tidak boleh ngejar dunia, tapi jadikan dia betul-betul seperti yang Allah perintahkan. Sarana untuk jadi untuk ke akhirat. Tidak membuat kita disibukkan dengan urusan dunia. Nah, tidak disibukkan dengan urusan dunia. Sehingga apa? Kalau cinta dunia, maka semua penilaiannya itu urusannya dunia sudah. Nah, bukan cuma harta. Ketenaran, nama baik, kedudukan, nah, jabatan, pangkat, status, nah, ya, penilaiannya jadinya dasarnya adalah itu, nah, yang diukur adalah dirinya, bagaimana status dia. Bagaimana nama baik dia, kehormatannya, bagaimana kedudukannya, hartanya, itu yang jadi penilaian. Tidak lagi dengan kalau dia untung, kalau dia nama baik terjaga, kalau statusnya tetap, orang itu berarti dianggap baik. Kalau merugikan dia, itu orang itu musuh, lawan, ya. Nah, ini yang harus kita. Allah menyebutkan, makanya dikatakan oleh dari beliau juga, khasibah Allah menyebutkan bahwa kenapa dinamakan dunia, ya, karena dia dani, rendah, rendah, dana'ah, nah, sesuatu yang sangat rendah, yang sampai Rasulullah menggambarkan ketika di dalam sebuah nah, pasar ada bangkai kambing kecil, cacat. Siapa yang mau ini 1 dirham? Atau 5 dirham, berapa dirham, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kalaupun apa dia hidup, dia cacat. Siapa yang mau beli? Apalagi sekarang sudah jadi bangkai. Apalagi sekarang sudah jadi bangkai. Gratis pun tidak ada yang mau. Gratis pun tidak ada yang mau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia lebih rendah dari bangkai ini. Kalau dunia itu punya harga, orang kafir tidak akan diberi minum walaupun setetes, walaupun seteguk. Kalau dunia itu punya harga, maka orang kafir tidak akan diberi minum oleh Allah satu teguk pun. Tapi karena dunia ini rendah, mereka masih bisa minum. Mereka masih bisa minum. Cari dunia tapi bukan untuk mencintai. Usaha, kita punya usaha, tapi itu ala jam, bukan nah ala ra'su wal ain. Bukan jadi himmah kita, bukan jadi buah pikiran kita, bukan jadi gundah gulana ketika itu gagal, enggak dapat. Nah, tapi kita memang belum bisa. Belum bisa untuk lepas, memang tidak mungkin. Tidak mungkin, ya, kita nafsu kita tidak mungkin bisa dibunuh. Nah, tapi bukan berarti kita memperturutkan selera kita, nafsu kita. Nah, di antara dunia itu ada anak, istri, sahabat. Tidak mungkin kita benci pada mereka, menjauhi mereka. Kan gitu. Ya. Menuntut ilmu itu juga dunia. Loh, kok bisa? Iya. Akhirat apanya? Amal. Wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah. Kan gitu kata Allah. Wabtaghi fi ma ataakallahu minad dunya. Nah. Wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah. Carilah di dalam apa yang Allah berikan kepadamu. Nah, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? dunia dan seisinya ini diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi untuk akhirat, carilah ya, akhirat melalui apa yang diberikan oleh Allah. Jangan simpan dia di hati. Jangan simpan dia di hati, letakkan dia di tangan. Kita putar kita apapun, dia masih berada di tangan kita. Kalau sudah di dalam hati, kita yang dikendalikannya. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul qatifah, ta'isa wantakas wa idashika falantakas. Ini dunia, budak-budak dunia. Sujud dia kepada dinar, kepada dolar, kepada rupiah, kepada emas peraknya, enggak. Tapi itu yang jadi buah pikirannya. Mana nih besok ini, apalagi misalnya. Pinjam sana, pinjam sini, utang sana, utang sini. Riba, nah, tipu menipu, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah menyebutkan ad-dunya mal'unah. Dunia itu mal'un, dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari Allah. Terlaknat dunia itu illa zikrullah wa mawala wal alim wal muta'allim. Itu yang selamat. Kecuali yang di dalamnya itu dalam tuh zikir kepada Allah dan yang mengikutinya, dan orang yang berilmu serta orang yang mencari ilmu, selamat dari laknat. Jadikan itu sebagai sarana. Imam Syafi'i rahimahullah dinukil oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, antum lihat nanti dalam mukaddimah, innalillahi 'ibadan futana. Allah itu punya hamba-hamba yang cerdik, yang cerdas. Tarakud dunia di ajil citana. Mereka tinggalkan dunia karena takut fitnahnya. Fitnah dunia ini luar biasa. Makanya dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, tiga musuh manusia yang paling berbahaya itu iblis, dunia, dan nafsu yang ada dalam diri kita. Paling berbahaya dari tiga ini nafsu kita. Kenapa? Dua ini sudah jelas dalam Al-Quran. Kalau dia kita orang itu berakal, dunia dan iblis sudah jelas mereka tidak akan pernah damai dengan namanya manusia, hatta orang saleh. Yang paling parah itu adalah yang di dalam diri kita. Dia yang menyambut dua musuh di luar kita ini. Di dalamnya ada watak semut, sifat semut suka ngumpulkan. Ada sifat-sifat seperti sifat kilat, rakus. Ada sifat unta, dendam. Dan seterusnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Itu yang harus kita kendalikan, yang harus kita tekan. Dia seperti kuda liar, kalau tidak dikekang maka dia akan membawa kamu sudah, tidak akan terkendali. Ini nafsu kita, dia yang bermain, yang sering menipu kita, mengecoh kita. Dunia jelas sudah, dia pasti menipu. Rasulullah juga menyebutkan tadi dalam hadis tadi, Allah juga menyebutkan perumpamaan dunia itu seperti mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kurang apa lagi, Allah yang menciptakan dunia. Lalu kenapa kita bisa tertipu? Ya nafsu kita ini. Subhanallah, Allah bentuk dia seperti itu, Allah jadikan dia seperti itu. Ammaratun bisu, selalu mengacu kepada yang jelek, selalu pada hal-hal yang pokoknya dia jangan diperberat, jangan. Ingat tentang nafsu ini ya, coba antum kurung diri sendiri satu minggu, tahan mengurung diri satu minggu, bisa nggak? Sukarela, adalah nggak usah. Dengan kalau antum anak kurung penjarakan seminggu, gimana kira-kira mana yang lebih ringan? Mana yang lebih ringan? Kalau dia dipaksa seperti itu, dia akan memberontak. Nah, lupa apa disebutkan di sebagai gambarannya seperti itu oleh Imam Al-Ajuri. Nafsu itu ammaratun bisu. Ini kalau menurut Imam Al-Ajuri, firman Allah ini itu ucapan Nabi Yusuf alaihi salam. Ucapan Nabi Yusuf, bukan ucapan Imratul Aziz. Syekhul Islam Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mungkin juga beliau menguatkan itu ucapan Imratul Aziz. Baik. Nah, itu dunia. Banyak sudah hal yang artinya disebutkan oleh Allah dan itu jadi pangkal. Maka supaya kita tanabbah. Nah, supaya kita tanabbah. Bukan berarti kita tidak boleh untuk mencari harta, menyimpan, mencari urusan yani hal-hal yang sifatnya dunia. Tapi betul-betul jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang sangat dicintai, yang membuat kita akhirnya bergeser menilai. Nah, berhubungan bermuamalah dengan orang lain juga urusannya karena dasar dunia. Dalam riwayat di dalam kitab yang sudah kita selesai belajari, Qaulus Sadid, nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, di zaman beliau disebutkan, sekarang mayoritas hubungan muamalah itu persaudaraan itu atas dasar dunia. Atas dasar dunia. Kalau di zaman seperti itu sudah muncul yang demikian, apalagi di zaman kita. Itu masih dekat-dekat dengan wahyu. Alangkah jeleknya kalau di zaman seperti kita sekarang ini. Urusannya? Sulit, memang sulit. Illa man yasarahullah, kecuali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Itu apa namanya pelajaran bekal buat para tulab, para tulab gelar-gelar. Oh itu Ustaz Fulan, tanya sama beliau, didatangi orang tuh ditanya, itu termasuk godaan dan fitnah. Di kulli ummatin fitnah, setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah umatku adalah harta. Tapi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Masyaallah, umatnya pasti kaya-kaya. Kaum muslimin sekarang ini di Indonesia mungkin 120 juta ada enggak? Nah, 200 juta. Yang kayanya mungkin lebih dari 100 juta. Ya, mungkin ada ratusan ribu orang atau satu jutaan orang yang punya mercy di negeri kita, kaum musliminnya lah. Nah, kaya itu harta, bukan kemiskinan yang dikhawatirkan Rasulullah, tapi antusabba alaikumud dunya sabban, dibukakan pintu dunia, dicurahkan dunia sehebat-hebatnya, dibentangkan. Fatanafasu fiha kama tanafasu fiha fa ahlakatkum kama ahlakathum. Kemudian apa? Kamu berlomba, bersaing. Kenapa? Terlalu sering melihat ke atas, jadi terkilir enggak. Nah, udah satu lehernya yang lihat ke bawah lagi enggak bisa, sulit. Akhirnya berlomba, orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Akhirnya dunia menghancurkan kamu sebagaimana dunia telah menghancurkan orang-orang sebelum kamu. Bani Israel hancur juga karena dunia. Pangkalnya dari mana? Dari wanita. Dunia ya? Dunia. Nah, mereka wanita Bani Israel dulu pendek-pendek. Nah, supaya nampak tinggi, terlihat, nah, semampai, pakai yang sekarang ini sepatu hak tinggi itu sudah ada model zaman ribuan tahun sebelum Masehi. Sebelum masa hijrah, berarti kan ini mereka mengulang kembali. Zaman dulu sebelum katanya zaman ada zaman primitif, zaman purbakala. Orang kan enggak pakai baju. Sekarang kan makin banyak. Dan ini memang jargon dan memang keinginan orang-orang Yahudi mengembalikan manusia itu seperti jadi orang primitif. Ya, mereka menganggap dirinya yang manusia. Ya, mereka paham bahwa kehancuran mereka karena dunia, karena perempuan, maka mereka berusaha di setiap negeri. Perempuannya dirusak, muslimat dihilangkan rasa malunya, dihilangkan rasa malunya. Ini upaya mereka. Nah, tampilkan para artis, binatang-binatang film. Nah banyak yang. Ya, yang kafir terutama. Ya. Jiw kemas. Seakan-akan itulah kemajuan. Ya. Hadanallahu iyyahum. Nasallallahu alaihi wa sallam. Baik, qala rahmahullah, qawluhu ayat berikutnya. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Mereka mengatakan hati kami terkunci, sudah tertutup ghilaf, tersampul, terbungkus. Bahkan yang benar adalah Allah laknat mereka karena kekafiran mereka, maka sangat sedikit dari mereka yang beriman. Sangat-sangat sedikit. Zaman Rasulullah mungkin 2 atau 3. Nah, salah satunya ibunda kita Sofia bin Kufuyai radhiyallahu anha, atau dan pun Abdullah bin Salam. Selain itu wallahu a'lam, Zaid bin Sahnah mungkin itu termasuk. Makanya kata Rasulullah, kalau 10 ulama Yahudi zaman itu masuk Islam, maka yang lain akan masuk Islam. Tapi subhanallah, ketika Rasulullah bertanya kepada mereka, bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di kalangan kamu? Wa ibnu sayyiduna alimuna ibnu sayyidina wa ibnu alimina khairuna wa ibnu khairina, dipuji setinggi langit. Bagaimana kalau dia masuk Islam? Ma'adallah, semoga Allah lindungi dia. Jadi mereka yang kaum muslimin yang membaca sejarah Rasulullah sampai di Madinah itu mestinya sadar bahwa Yahudi sejak awal datangnya Islam itu sudah benci kepada Islam dan muslimin, kepada Rasulnya. Jangan harapkan mereka untuk damai dengan kamu. Ya, diperangi, tunggu perintah dari pemerintah, dari amir, dari pimpinan negara, nggak boleh sembarangan juga. Tapi dakwah, membantah kebatilan mereka tetap dilakukan. Sekarang ini mulai lagi muncul trik-trik dan upaya untuk menodai Al-Quran. Mungkin antum ada yang dapat. Ya, sebagian ayat Al-Quran sudah mulai dipalsu. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina la yu'minuuna bil ghaib. Ada tambahan seperti itu. Bantu para talabah kalau tidak betul-betul hafal Al-Quran. Mulai sekarang mereka bermain, ya. Dibuat sekecil mungkin. Ada yang kemarin mungkin pernah mendapatkan Injil dalam bentuk Al-Quran dan dibatasi setiap pasalannya Bismillahirrahmanirrahim dengan bahasa Arab, tulisan Arab. Nah, itu mungkin masih bisa dia apa di. Nah, tapi kalau Al-Quran kurang satu huruf, kurang satu ayat. Kalau kita tidak hafal betul-betul, kalau misalnya masih ada mushaf, kalau mushaf yang beredar, nah dari mereka, kepada siapa untuk kita akan menaps? Nah, para talabah betul perhatikan ini dan niatkan belajar itu, salah satu niat untuk belajar itu difa'an syariah, membela syariah, membela Islam. Bukan hanya menghalau, mengantisipasi syubhat, tapi juga menyebarkannya. Bagaimana caranya bisa sampai kepada mereka al-haq? Mereka terima atau tidak, ini jelas dengan cara yang hak, dengan cara yang santun. Nah, mereka terima, mereka baca, mereka mendengar, mendengarnya. Maka perbanyak taqarrub ilallah, dekat kepada Allah, karena Allah yang punya ilmu ini dan Allah yang memilih tanah-tanah, Allah yang memilih hati-hati yang menjadi wadahnya, yang menjadi wadahnya. Salah satu di antara upaya untuk mendapatkan rahmat Allah, dikasihi oleh Allah, banyak beramal. Nah, perbanyak kesempatan, nah, waktu-waktu yang luang itu perbanyak amalan. Perbanyak amalan. Entah itu murajaah, entah itu sholat sunnah, atau itu membaca seayat dua ayat, atau sehadis dua hadis, nah, atau maklumat-maklumat ilmu, ya, nah, baca, catat faedah yang akan mendapatkan. Nah, al-hifdhu khawan, karena hafalan itu pengkhianat. Nah, pengkhianat. Apalagi di zaman sekarang yang banyak racun yang bisa merusak kekuatan hafalan dan ingatan itu. Qala rahimahullah, i'tadharu anil iman bima da'autahum ilaih. Mereka meminta udzur, artinya mengajukan udzur. Kenapa mereka tidak beriman kepada apa yang kamu serukan? Kalau ini dengan lafaz seperti ini, berarti bima da'autahum ilaihi, yang ini ajakan dakwah yang kau sampaikan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ya ayyuhar rasul. Nah, tujuan pada rasul. Bi anna qulubahum ghulfun ay 'alaiha ghilafun wa aghtiyah. Karena hati-hati mereka itu ghulf, terbungkus. Ghilaf itu sampul, bungkus. Nah, wa aghtiyah, dan tutup. Fala tafqahu ma taqulun. Maka hati-hati tersebut tidak bisa lagi memahami apa yang kamu ucapkan. Yani fayakunu lahum bizaknihim udhrun li'adamil ilmi. Yani mereka seakan-akan nanti menurut mereka, mereka punya uzur bahwa mereka tidak punya ilmu, tidak faham apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yang dibacakan oleh beliau. Kenapa? Nanti kalau misalnya di hari kiamat, mereka punya alasan. Kenapa? Kami tidak tahu apa yang dia sampaikan, ya Allah. Wahada kadibun minhum. Dan ini dusta mereka. Ya, bukan karena mereka tidak tahu, mereka juga pandai mengerti bahasa Arab. Falihadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah mengatakan bal, bahkan yang benarnya adalah la'anahumullahu bikufrihim. Allah melaknat mereka disebabkan oleh kekafiran mereka. Dan Allah melaknat orang-orang yang kafir. Falanatullahi 'alal kafirin. Annahum matrudun, mereka dijauhkan, diusir, mal'unun, dilaknat, disababi kufrihim. Dan kalau Allah sudah melaknat sampai anaknya tujuh turunan, berlaku laknat tersebut. Nah, kalau orang Yahudi, kenapa sampai sekarang? Ya, mereka turun-temurun seperti itu, ya kena laknat tersebut. Nah, Allah menyebutkan juga dalam firman-Nya, lu'ina alladziina kafaru min bani Israil, dilaknat mereka oleh nabi mereka sendiri, raja yang mereka agungkan, Daud alaihi salam. Nah, melaknat mereka, Isa bin Maryam, dan juga melalui lisan nabi Isa mereka dilaknat. Sudah dua nabi yang mulia seperti ini melaknat mereka, dan Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka mau keluar? Maka karena saking putus asanya, sebagaimana iblis sudah putus asa, mereka tidak lagi punya keinginan untuk beriman. Antum harus ingat ini, wahai kaum muslimin. Mereka sudah putus asa untuk beriman. Sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah. Mereka sudah putus asa dengan akhirat. Seperti kama ya'isal kufar min ashabil kubur. Sebagaimana orang-orang yang di kuburan itu, orang-orang kafir dalam kubur itu sudah putus asa untuk dapatkan rahmat Allah. Maka yang ada terhadap mereka adalah, walaupun mungkin dunia ini kita terhalang dengan aturan agama kita untuk memerangi, membantai mereka, tapi tetap perangi mereka dengan hujjah, dengan tulisan. Jauhkan umat manusia dari mereka. Kebencian, ya Allah menyuruh kita demikian, tapi kita tidak membantai mereka dengan sembarangan. Bagaimana kalau mereka, sebagian mereka jadi tetangga kita? Perintah dari Allah kita dahulukan. Mereka tetangga, tetangga. Urusan tetangga lain lagi. Nah, kalau bisa mendakwahi mereka, hak mereka sebagai tetangga. Mereka bikin ulah. Nah, ada pemerintah kita. Ya, nah, kita punya juga ada aturan agama kita. Kebencian tetap ada, harus ada di dalam hati terhadap mereka. Supaya apa? Waspada kita terhadap mereka. Jangan akhirnya membuat kita terjebak. Dia baik sama kita, memang dia baik. Nah, tetangga misalnya, memang ya kita perlakukan mereka sebagai tetangga, sebagai mungkin atasan, kalau dia misalnya kita bekerja di sana, atau kolega, relasi. Sebagaimana Rasulullah SAW bergaul juga dengan mereka. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besinya untuk dua karung gandum dari orang Yahudi. Ya, kebencian terhadap mereka tidak boleh melunturkan sikap adil. La yajrimannakum syana'ana qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu. Tetap berlaku adil pada mereka. Ya, selama mereka tidak merongrong kewibawaan pemerintah kita, menodai agama kita, menghinakan Allah dan Rasulnya, mereka adalah sama. Nah, ini begini. Qala rahimahullah. Akibat kekafiran itu faqalilan al-mu'min minhum. Maka sangat sedikit yang beriman dari mereka. Au qalilan imanu. Bisa juga maknanya iman mereka pun sedikit. Wa kufruhum wal kafir. Dan kekafiran mereka lah yang banyak. Artinya sia-sia kalaupun mereka punya iman dengan kekufuran yang seperti itu. Menurut mungkin menurut dia demikian. Wallahu a'lam, tapi yang lebih jelas mungkin di atas, yakni sangat sedikit dari mereka yang beriman. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Nah, ingat itu tadi pangkalnya. Rasulullah pun mengingatkan ya, untuk para talabah. Diingatkan betul oleh hadis Rasulullah SAW, mankana fid dunya hamma, siapa yang dunia menjadi cita-citanya, farraqallahu syamlah walam ya'tihi minad dunya illa manam, farraqallahu syamlah wa ja'ala faqrahu baina ainai walam ya'tihi minad dunya illa ma qad kutiba lah. Siapa yang cita-citanya dunia, buah pikirannya, tujuan hidupnya adalah dunia, Allah cerai beraikan urusan dia. Tidak ada yang kelar. Sibuk dia. Centang berenang urusannya. Dan Allah letakkan kemiskinan di depan matanya. Orang jadi tahu orang ini dzul hajah. Nah, sangat butuh. Nah, pusing dia karena urusan dunia. Dan tidak ada tanggung badannya dunia kecuali yang telah ditakdirkan, ditetapkan untuk dia. Wa man kanatil akhiratu hammah. Siapa yang akhirat menjadi tujuan hidupnya, cita-citanya. Jama Allahu syamlah. Allah satukan semua urusannya. Baik, teratur, kondusif. Mudah dia untuk beribadah. Tidak menyibukkan dia dunia itu. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Dan Allah letakkan rasa kaya di dalam hatinya. Cukup. Nah, dia merasa cukup. Walaupun cuma dapatkan kifasan. Segenggam tangannya. Wa atathu dunya wa hiya rahimah. Dan dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia tidak suka kepada dia. Datang dunia tanpa dia harus susah payah. Nah. Tidak ngoyo dia. Tidak ruwet. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha yamina wala tusallit alaina man la yarhamuna wala yakhafu minka. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia sebesar-besar tujuan hidup kami dan sebatas jauhnya ilmu kami, dan jangan Kau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak menyayangi kami dan tidak takut kepada Engkau. Wallahu a'lam. Ini yang mungkin bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.